Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Drul Dahil Imam Muhammad Ibn Ali Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang Kitabu An-Nadhar. Yang diantaranya yaitu bahwa nazar itu diterima apabila seseorang mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar sebagaimana yang telah kita sebutkan wa ilzamu mukallafin mukhtarin nafsahu syai'an lillahi taala. Ilzam, keharusan. Seorang yang mukallaf wa aqil balik, mukhtar yang dimana dia memilih sendiri, bukan karena kan paksaan orang lain. Mukhtarin nafsahu syai'an lillahi ta'ala, sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lafad-lafad nadar seperti seseorang mengatakan lillah alaiya an atasaddaq bikhada, lillah alaiya, atau lillahi alaiya ayusalli rak'atain, ataupun yang lainnya. Dan sesuatu yang sunnah bisa menjadi wajib apabila dia bernadar. Puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Kalau dia bernadar berpuasa, maka nadarnya tadi menjadi wajib. Puasa saya puasa 3 hari nanti, atau puasa lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas, tidak boleh seseorang nadar dalam nadar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis Aisyah, man nadhara ayyuti Allah falyutihi wa man nadhara ayya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyutihi, maka laksanakan nadarnya. Barang siapa yang bernadar dalam kemaksiatan, maka jangan dilaksanakan. Wa alaihi kafara. Dan termasuk dari nazar maksiat yang di sana menyelisih Al-Quran dan Sunnah, nazar terhadap kuburan. Kemudian nazar yang di sana malam ya'dan bihillah Subhanahu wa taala, yang di sana nazar yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan membuat kubah di kuburan atau menghiasi masjid, nadar malam ya'dan bihillah. Wa man aujaba 'ala nafsihi fi'lan, barang siapa yang mewajibkan terhadap dirinya fi'lan, lam yasy'arhu Allah taala, yang dimana Allah tidak mensyariatkan, lam yajib 'alaihi, tidak wajib baginya nazar untuk berdiri di puncak gunung seminggu misalnya, atau yang lainnya, tidak syariatkan. Dan juga sesuatu yang menyiksa diri sebagaimana kisah Abu Israil. Wa kadzalika in kana mimma syara'a Allah taala wa huwa la yutiqu, dan juga nazar yang di mana disyariatkan akan tetapi dia tidak mampu ingin haji, tapi dia nazar dengan memakai sepeda ke Masjidil Haram. Ini menyiksa diri. Nah, termasuk dari menyiksa diri. Hajinya disyariatkan. Umrohnya, jangan saya nazar umroh jalan kaki. Atau bahkan naik motor misalkan, atau naik mobil. Kenapa? Perjalanan di sini jauh. Berbeda dengan seseorang ketika berada di negeri Syam, berada di negeri Yaman. Masih bisa pakai motor? Bisa. Masih bisa pakai himar? Bisa. Nah, karena perjalanan cukup pakai darat. Nah, seperti pondok Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaihi, perbatasan antara Saudi dengan Yaman kurang lebih setengah jam perjalanan mobil. Sini ke Indramayu. Nah, Indramayu sudah masuk Saudi. Perbatasan. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, siapa yang bernadar dengan nadar la yusammihi atau nadar ma'siyah aw la yutiquhu fa alayka kafaratul yamin, maka baginya untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya kafarah yamin, sumpah, kafaratul nadar wa kafaratul yamin, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa man nadhara bi qurbatin wa huwa musyrikun thumma aslama lazimahu al-wafa'u bihi." Barang siapa yang bernadar dengan suatu kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia dalam keadaan musyrik. Thumma aslama, kemudian setelah itu masuk Islam, lazimahu al-wafa, maka wajib baginya untuk menunaikannya, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab mengatakan, qultu ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fi al-Masjidil Haram. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya nazar ketika jahiliyah an a'takifa lailatan, untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'ufi bi nadrik, maka tunaikanlah nazarmu. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini bahwa seseorang yang bernazar ketika dia dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam, wajib baginya untuk menunaikan nadarnya, apabila nadarnya itu nadar dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Umar yang tadi kita sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'ufi bi nadrik. Nah, hukum itikaf sebagaimana yang telah kita bahas hukumnya sunnah. Akan tetapi seorang apabila bernadar, maka suatu yang sunnah tadi menjadi suatu hal yang wajib. Nah, man nadara ayuti Allah falyuti'ku. Qala al-Imam Syaukani, wala yanfud an-nadar illa min ats-tsuluts. Wala yanfud an-nadru illa min ats-tsuluts. Dan tidak berlaku atau tidak dilaksanakan seseorang bernadar dengan hartanya kecuali sepertiga. Ini seseorang yang ingin bernadar dengan, contoh seseorang yang ingin bernadar dengan harta semuanya. Nah, maka dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, la yanfud, tidak dilaksanakan, tidak berlaku kecuali tsuluts. kecuali sepertiga. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Ka'b bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an telah menerima taubat Ka'b bin Malik dan juga Murarah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, ketika mereka tidak ikut pada perang Tabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-118, wa 'alal salatatil ladina khulifu, dan kepada tiga orang yang di mana ditangguhkan taubatnya, dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya mereka, dan termasuk dalamnya Ka'ab bin Malik. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya tiga orang tadi. Ini Ka'ab bin Malik dan juga Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min taubati an khali'a," sesungguhnya termasuk dari taubatku ya Rasulullah, aku ingin melepas dari hartaku shadaqatan lillahi ilallahi wa rasulihi, seluruh hartaku. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsika alaika ba'd malik fa huwa khairun lak. Nabi sallallahu mengatakan, amsik, tahanlah oleh engkau sebagian dari hartamu, fa huwa khairun lak, itu lebih baik untukmu. Nah, dan dalam riwayat yang lain selain dari Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Abi Daud, di sana Ka'ab mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan amsik alaika ba'dha malik fa huwa khairun lak, kemudian Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, setengahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la, tidak. Fakultu, benakku mengatakan kembali, fasulus. Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sepertiga. Akan tetapi Rasulullah sallallahu mengatakan, amsik alaika ba'd malik, tahan oleh engkau setengah. Tahan oleh engkau sebagian. Apa saya ulangi? Amsik alaika ba'd malik, tahan oleh engkau sebagian dari hartamu. Fa huwa khairun lak. Dan tidak menyebutkan sepertiga. Riwayat sepertiga di luar dari Bukhari dan Muslim, dan riwayat ini fihi kalam dalam sanadnya terdapat Husain ibn Sa'ib wa huwa majhul hal. Afwan, saya ulangi. Dalam sanadnya terdapat Muhammad ibn Ishaq. Saya ulangi, dalam sanadnya terdapat Muhammad ibn Ishaq. Dan riwayat ini dimualkan oleh Baihaqi. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada pakaian sana ambil sedikit lagi. Dan dalam saya ulangi bahwa riwayat yang sepertiga yang tadi riwayat Abu Dawud itu dimualkan oleh Baihaqi, dan dalam sanadnya terdapat Muhammad ibn Ishaq. Dan di sana terdapat dalam hadis yang lain, dalam hadis Abi Lubabah, Abi Lubabah ingin mensedekahkan seluruh hartanya Kemudian Nabi SAW mengatakan, yudzi angka thuluth, cukup bagi engkau sepertiga. Hadis Abi Lubabah di sini itu dhaif dalam sanadnya Husain ibn Sa'ib wa huwa majhul hal. Afan, ada yang ketukar tadi. Paham? Ada yang ketukar, diperbaiki. Bahwa riwayat Ka'ab bin Malik yang mengatakannya Rasulullah setengahnya, Rasul mengatakan tidak. Kemudian sepertiganya, kemudian Rasulullah mengatakan na'am. Hadis itu mu'al, dimu'alkan oleh Baihaqi, dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq. Dan dalam hadis yang lain, hadis Abi Rubabah, yang akan mensedekahkan seluruh hartanya, kemudian Rasulullah mengatakan yuzzi anka thuluth, dan cukup bagi engkau sepertiga. Dalam hadis ini dhaif, dalam sanadnya Husain bin Sa'ib bahwa majhul hal, yang ketukar tadi dibetulkan. Sehingga seseorang yang ingin bernazar untuk sedekahkan seluruh hartanya khurujan minal khilaf, karena di sana khilaf di antara para ulama, yakni Rasulullah tidak mengatakan sepertiga, akan tapi Rasulullah mengatakan amsik alaika ba'dha malik, sebagian. Sebagian tahan, jangan semuanya. Jangan semuanya. Sedangkan riwayat ats-tsuluts fawa mu'al, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Qala wa idza mata an-nadhir bi qurbatin fa 'alayha anhu waladuhu ajzahu dhalik. Apabila orang yang bernadar meninggal, apa? Wa idza mata fa fa'alaha, fa fa'alaha. Naam, afan. Wa idza mata an-nadhir bi qurbatin fa fa'alaha anhu waladuhu ajzahu dhalik. Apabila orang yang bernadar itu meninggal, sebelum melaksanakan nadar dia meninggal, dan nadarnya dalam rangka ketaatan, fafa'alaha anhu waladuhu, maka dikerjakan oleh anaknya, ajzahu dhalik, maka itu tidak mengapa. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Sa'd bin Ubadah meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang nadar, yang di mana ibunya bernadar dan ibunya meninggal sebelum nadarnya dilaksanakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, iqdihi anha, tunaikanlah nadarnya. Nah. Dan dalam hadis yang lain, ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku mempunyai bernadar, ingin berpuasa. Ingin berpuasa. Apakah aku dan ibuku meninggal, apakah aku menunaikan nadarnya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila ibu mempunyai hutang, apakah engkau akan membayarkan hutangnya? Kemudian perempuan tadi mengatakan, iya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, fadainullah haqqu bih, dan hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dibayar. Ini juga dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang yang nadar kemudian belum sempat untuk melaksanakannya, maka boleh anaknya atau siapa untuk menunaikannya. Dan jumhur ulama mengatakan hadza ala sabil istihbab. Ini ala sabil istihbab. Kalau ingin menunaikannya silahkan, tapi tidak wajib. Nah, karena kewajibannya untuk orang tuamu dan orang tuamu sudah meninggal. Hadza ala sabili al-istihbab, sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang kitab an-nadhar. Insyaallah taala pada pembahasan berikutnya kita akan masuk ke kitab al-at'imah. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.